أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قنا في الدين عزكم الله. Kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya, bab yang ke-292, bab du'a 'inda al-karb. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fil adab al-mufrad, bab du'a 'inda al-karb, bab doa ketika mengalami suasana mencekam. Al-karb, suasana yang menakutkan, menegangkan, mencekam, menyedihkan seseorang. Bab ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan kepada kita, apabila seseorang itu mengalami kondisi yang semacam itu, apa yang harus dia baca, doa apa yang diajarkan Rasulullah SAW bagi seseorang yang mengalami kondisi demikian. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muslim, huwa Muslim bin Ibrahim al-Farahidi. Qala haddathana Hisham, Hisham bin Abi Abdillah al-Dastawai. Qala haddathana Qatadah anna bil'aliyah عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما dari ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال, dia berkata, كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب. Dulu Nabi عليه الصلاة والسلام biasa berdoa ketika kondisi yang mencekam. Doanya adalah La ilaha illallah al-azimul halim, La ilaha illallah Rabbus samawati wal ardi wa Rabbul arshil azim. Ini doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW apabila beliau mengalami kondisi yang mencekam. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah Al-Azimul Halim, Zat yang Maha Agung yang lagi Maha Halim. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah Rabbus samawati wal ardi, Rabbnya langit-langit dan bumi. Wa Rabbul Arshil Azim, dan Rabbnya Arsh yang Agung. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dan juga yang lainnya Barakallahu fikum. Nah, ikhwan, ini doa yang dicontohkan Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ini merupakan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam bagi umatnya ketika mengalami kondisi yang menegangkan, kondisi yang mencekam, kondisi yang menyedihkan, kondisi yang menakutkan, membuat dia kalut, galau, sempit, sumpek dan semisalnya. Jangan lupa membaca doa ini. Insyaallah segala sesuatu yang terjadi, ketegangan, ketakutan, kesedihan, kegalauan, insyaallah taala akan terurai, akan diberi kelapangan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama ikhwan, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil azim. Masyaallah, ini sangat penting. Bicara kenyataan, bicara realita ya ikhwan. Yang mampu mengucapkan doa semacam ini adalah orang yang beriman. Seseorang yang kesehariannya penuh dengan iman dan takwa. Ketika dia mendapatkan kondisi-kondisi yang semacam itu otomatis secara alami akan keluar dari lisannya, dari lafalnya kalimat-kalimat mulia semacam ini. Dikarenakan dorongan iman. Tetapi kalau orang itu gak punya iman yang kuat, rapuh imannya, banyak bergelimang dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan susah bagi dia untuk melafalkan kalimat-kalimat semacam ini. Ketika menghadapi kondisi yang menakutkan, yang mencekam, yang menegangkan, yang menyedihkan, justru muncul pada dirinya tindakan-tindakan yang menunjukkan tidak sabarnya dia, menunjukkan tidak ada iman kepada Allah, tidak ada iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan muncul ucapan-ucapan jahiliyah, akan muncul tindakan-tindakan jahiliyah, hal-hal yang dikecam dalam Islam, fallahul musta'an, yang depresi lah, shock lah, dan segala macamnya lah, itu muncul. Ini yang membedakan antara orang yang beriman dan orang-orang yang rapuh imannya. Membedakan antara orang yang punya takwa kepada Allah dan yang rapuh takwanya. Barakallahu fikum. Jika alami ini karena keseharian dan juga dikarenakan kondisi mencekam itu terkadang tiba-tiba munculnya, itu enggak kemudian mencekam, cari-cari mana buku doanya ini. Itu gak bakal kepikir ke arah sana. Orang yang gak punya iman itu gak bakal. Tapi yang setiap harinya terbiasa dengan keimanan, dengan amal soleh, dengan ketaatan, dengan ketakwaan kepada Allah, itu spontanitas. Barakallah. Oleh karena itu, dalam menghadapi suasana-suasana yang mencekam, yang menegangkan, yang menakutkan, yang mungkin terjadi pada seseorang, itu dimulai dari keseharian. Biasakan meningkatkan iman dan takwa, biasakan beramal saleh, biasakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biasakan taqarrub dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kondisi tertentu yang semacam ini dia akan diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan tindakan yang syar'i yang dibimbingkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sama seperti kalimat istirja ketika musibah, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu hanya orang yang mukmin yang bisa mengucapkannya, orang yang sabir, yang sabar yang bisa mengucapkannya. Langsung spontan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, itu langsung dikarenakan kebiasaan. Tidak, wah, jangankan bisa sabar, itu bisa apa, mencela, mencaci, teriak, histeris dan segala macamnya, hal-hal yang merupakan tindakan jahiliyah, yang merupakan bukti tidak ada iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallahul musta'an. Hadis yang kedua. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Abdul Malik ibn Amr qala haddatsana Abdul Jalil an Ja'far ibn Maimun qala haddatsani Abdul Rahman ibn Abi Bakrah menceritakan kepada aku Abdurrahman bin Abi Bakrah annahu qala li abi, dia pernah berkata kepada ayahnya Abu Bakrah Tsaqafi, salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu wasallam, kata putranya, ya abati, wahai ayah, wahai abi, inni asma'uka, aku biasa mendengar engkau tad'u kulla ghadatin, setiap pagi berdoa. Doanya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, berikan afiat untukku pada badanku. Al-afiyah maknanya difa'ullah anil abdi sayyi'ah wal makruh, yang namanya afiyah, Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi dari seorang hamba perkara kejelekan dan perkara yang tidak disuka. Itu namanya afiyah. Sehingga pengertian Allahumma afini fi badani, ya Allah, beri aku afiat pada badanku, yakni cegahlah kejelekan-kejelekan, perkara-perkara yang tidak aku suka menimpa badanku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah, berikan aku afiyah pada pendengaranku, selamatkan pendengaranku dari hal-hal yang merusaknya, hal-hal yang jelek padanya. Allahumma afini fi basari, ya Allah, beri aku afiyah pada pandanganku. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak diibadah kecuali engkau, ya Allah. Kata sang putra, tu'iduha thalathan hina tumsi, engkau ulangi doa itu tiga kali ketika engkau bersore hari, wahina tusbihu thalatha, dan juga ketika pagi hari engkau ulang tiga kali. Ini doa pagi dan petang, termasuk doa pagi dan petang yang dibaca oleh Abu Bakar Ats-Tsaqafi radhiyallahu an, yang didengarkan, dipelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga kali. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, diulang tiga kali, pagi tiga, sore tiga. Wa taqul, kata sang putra, engkau juga biasa berdoa, wahai ayahku, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kekufuran dan kefakiran. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari azab kubur. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak diibadah kecuali engkau, ya Allah. Tu'iduha thalathan hina tumsi, engkau ulangi doa tadi tiga kali ketika sore hari. Wahina tusbihu thalatha, begitu pula ketika pagi hari engkau ulang tiga kali. Ini pertanyaannya, doa apa itu? Dari mana engkau bisa melafalkan doa semacam itu? Faqala, maka berkata Abu Bakrah, na'am ya bunai, ya wahai anakku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bihinna, aku mendengar Rasulullah alaihi wasallam mengucapkan doa-doa di atas. Wa ana uhibbu an astanna bi sunnatihi, dan aku sangat suka mencontoh sunnah beliau alaihi wasallam. Demikian disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad. dalam riwayat Tirmidzi dan juga dalam riwayat Nasa'i dari Muslim bin Abi Bakrah, putra Abu Bakrah yang lain, dari Abdurrahman. Ini dari Muslim bin Abi Bakrah. Disebutkan bahwasanya ayahnya mengucapkan doa-doa di atas setiap kali selesai salat. Kana abi yaqulu fi dubur shalah. Ayahku biasa mengucapkan setiap kali selesai salat lafaz-lafaz di atas. Barakallahu fikum. Dan itu juga sahih riwayatnya. Nama ya, Pak. Kalau sahih riwayatnya, dua-duanya sahih, maka bisa diamalkan semuanya. Maka doa ini termasuk zikir-zikir ba'da sholat, juga termasuk zikir pagi dan petang. Diulang 3 kali. Karena sama-sama sahih. Barakallahu fikum. Baik, qala, berkata Abu Bakrah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam pun juga bersabda, du'aul makrub, doanya orang yang ditimpa kerb, ditimpa suasana menegangkan, suasana mencekam, suasana yang menyedihkan, doanya ialah Allahumma rahmataka arju, Allahumma rahmataka arju, wa la takilni ila nafsi tarfata aynin, wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa anta. Yang artinya, Allahumma rahmataka arju, ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Wa la takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan kau biarkan diriku, jangan kau pasrahkan diriku pada diriku sendiri sekejap mata pun. Jangan kau pasrahkan aku pada diriku sendiri sekejap mata pun. Tidak engkau bantu, tidak engkau beri taufik. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah semua urusanku, semua keadaanku ya Allah. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah. Ini juga sahih riwayatnya. Dan yang diinginkan oleh al-Imam al-Bukhari menyebutkan hadis ini pada bab ad-du'a indal kirb, pada lafaz doa yang terakhir. Yang ada Rasul, du'aul makrub, doanya orang yang tertimpa suasana yang mencekam tadi, Allahumma rahmataka arju, wa la takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa anta. Ini juga contoh Rasul. Berarti bisa baca doa ini, bisa pula baca doa yang sebelumnya tadi. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil azim. Bisa ini, bisa pula ini, dikarenakan sama-sama sahih. Bisa ini, bisa ini. Ini keragaman doa yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Yang ini mengandung unsur permintaan, memohon rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, memohon, memasrahkan segala sesuatu kepada Allah semata, bersandar kepada Allah semata, tidak bersandar kepada kemampuan pribadi, memohon Allah tabaraka wa ta'ala memperbaiki semua urusannya. Ini luar biasa. Barakallahu fikum. Sekali lagi ya ikhwan, ini hanya bisa dilafalkan oleh orang-orang yang memang setiap harinya bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dorongan iman dan takwa yang membuat dia mampu mengucapkan kalimat-kalimat yang semacam ini. Hadis yang berikutnya, wa qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Abdul Aziz قال حدثنا عبد الملك ابن الخطاب ابن عبيد الله ابن أبي بكر قال حدثني راشد أبو محمد عن عبد الله ابن الحارث قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سيبنا من دينار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بركته كان النبي صلى الله عليه وسلم yaqul innal karb. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam biasa berdoa ketika kondisi yang mencekam. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim. Allahumma srif syarra. Ya Allah, palingkanlah kejelekan-kejelekan kondisi tadi dari aku. Hadis ini sahih, sama dengan yang pertama tadi, bedanya lafadznya lebih sempurna. Lafadznya lebih sempurna. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi. Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Dan penambahan doa, Allahumma srif syarrahu. Disebutkan dalam lafadz yang lain, Allahumma srif anni syarrahu. Ya Allah, palingkanlah kejahatan-kejahatan keadaan tadi dari diriku. Nah, sehingga bisa dibaca yang mukhtasar, yang ringkas, bisa pula dibaca yang sempurna. Tapi secara lafal dan isi kandungannya lebih lengkap yang sempurna yang sekarang ini. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma srif anni syarra. Masya Allah. Nah, ini doa al-karb yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tayyiban. Ini doanya. Dari doa yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam ini bisa kita ambil faedah. Barakallahu fikum. Ketika kondisi yang sangat mencekam, yang menegangkan, yang menakutkan, yang menyedihkan, Islam itu memberi bimbingan kepada pemeluknya menyelesaikan problem dia dengan takarrub kepada Allah. Memberikan bimbingan kepada dia untuk menyelesaikan problem dia dengan takarrub, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu caranya dengan doa, memanjatkan doa karb ini tadi. Dan juga dengan cara-cara yang lain, dengan berbagai macam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wahai orang beriman, minta tolonglah kepada Allah menghadapi musibah itu dengan sabar dan salat. Itu sangat besar, sangat besar, sangat berat, melainkan wa innaha lakabiratun, sangat berat, illa ala khasyi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Salat. Disebutkan dalam sebuah hadis, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam apabila ditimpa suatu musibah, beliau salat. Salat itu taqarrub kepada Allah. Di samping sabar, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, salat memohon petunjuk kepada Allah setelah itu. Salat untuk menenangkan jiwa, menenangkan hati, taqarrub dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan doa. Mohon petunjuk kepada Allah. Barakallahu fikum. Dalam ayat yang lain, amalan yang disebutkan adalah syarat taqwallah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum, ya kan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia jalan keluar, solusi dari semua masalahnya, dari semua problemnya. Takwa Allah. Ini prinsip yang diajarkan oleh Islam kepada para pemeluknya. Ketika ada problem, jangan dilampiaskan dengan dosa, jangan dilampiaskan dengan maksiat. Ketika ada problem, selesaikan problem Anda dengan ibadah. dengan ketaatan, dengan amal soleh, dengan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doa yang dicontohkan Rasul alaihi salatu wassalam. Ini yang akan menenangkan jiwa. Jiwa yang tadinya tegang, ketakutan, sedih, sok, depresi. Kalau galau itu jadi tenang, perlahan merasakan ketenangan jiwa ketika dia mengambil air wudu, kemudian dia sholat, apalagi dengan penghayatan, menghayati sholatnya, menghayati keadaannya, akan semakin khusyuk hatinya, akan semakin tunduk, pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih tenang ya, disertai dengan doa, mohon petunjuk, mohon kemudahan-kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan selesai semua urusan kita. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Allah akan mengabulkan doanya hamba-hambanya. Ini solusi yang sangat syar'i. Apapun problem Anda, kondisi apapun yang mencekam yang Anda alami, ya masing-masing orang punya mengalami kondisi yang semacam ini. Maka jangan lupa terapkan bimbingan-bimbingan tadi. Barakallahu fikum. Ini prinsip besar yang harus ditanamkan dalam kehidupan kita masing-masing ya ikhwan. Ketika ada problem, ketika ada musibah, ketika ada hal-hal yang menakutkan, yang menyedihkan, yang mencekam, selesaikan dengan ibadah kepada Allah, selesaikan dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga faedah lain yang bisa kita ambil dari doa karib ini ialah penjabaran atau pembenaran sabda Rasulullah SAW, ad-du'a usilahul mu'min, yang namanya doa senjatanya orang yang beriman. Ketakutan, tidak punya daya, tidak punya upaya, senjata yang terakhir doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengalami kondisi yang mencekam, tegang, menegangkan, mendebarkan, sudah tidak bisa berpikir dia mau berbuat apa, senjata yang terakhir doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah penting yang bisa kita ambil dari doa al-karib. Juga barakallahu fikum diingatkan di sini kenyataan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah kaum muslimin, ketika mereka mengalami kondisi karbun, kondisi yang mencekam, yang menegangkan, yang menakutkan, yang menyedihkan. Rata-rata orang-orang itu ketika ditimpa kondisi-kondisi yang semacam ini, itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Lalai. Kira-kira apa yang mereka lakukan ketika mengalami kondisi semacam ini? Kira-kira apa coba? Yang nyata di masyarakat kita ini, apa yang mereka perbuat ketika mengalami kondisi yang mencekam semacam itu? Kira-kira di antaranya? Kalau yang senang klenik, ngapain? Dukun. Ngapain lagi? Kufuran. Kufuran. Nyari petunjuk di kuburan wali. Gitu ya. Barakallahu fikum. Lebih parah lagi, istighatsah bil auliya'il amwat. Istighatsah meminta pertolongan kepada wali-wali yang telah mati. Manggil-manggil. Ya, sudah ampel gitu. Oke gitu ya. Ya, Sunan Gresik, tolong saya. Saya mengalami kondisi yang mencekam, yang menegangkan. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Wahai Sunan Gresik, wahai Sunan Ampel, wahai Sunan Bonang, bantu saya. Nah, ini yang sedang klenik, yang betul-betul musyrik kata. Terjadi itu. Barakallahu fikum. Ya walaupun tidak menyebut Sunan Ampel, Sunan Gresik gitu ya. Tapi menyebut tokoh-tokohnya. Allahul musta'an. Yang depresi, yang shock, yang niyahah, histeris, yang jabak-jabak rambut, yang nampar-nampar pipi, yang merobek ke kerah baju, tindakan-tindakan jahiliyah ketika ditimpa musibah kesedihan, itu muncul, bermunculan di tengah-tengah umat Islam. Allahul musta'an. Lupa dengan doa yang satu ini. Lupa dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lupa ibadah kepada Allah, lupa imannya, lupa takwanya, lupa sabarnya, lupa segala-galanya. Barakallahu. Sebab yang paling inti dari itu semua adalah al-iman. Karena imannya barakallahu itu. Kalau iman itu sudah rapuh, kropos, bahkan diganti dengan kesyirikan, kebidahan-kebidahan dan penyimpangan-penyimpangan yang ada, halas. Ketika ada musibah, hal yang menyedihkan, yang menegangkan, yang menakutkan, yang muncul hal-hal yang berbau-bau penyimpangan-penyimpangan tadi. Hal-hal yang berbau dosa, berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bunuh diri. Nyapa ya? Macam-macam ya, nenggak baikon, ya racun apa? Menenggak racun apa? Tikus. Ya menggantung diri, ya menabrakkan diri di rel kereta api. Ia menjatuhkan diri dari tower yang sangat tinggi, semacam-macam. Kenapa? Imannya yang dipertanyakan, ya kan? Imannya, kondisi yang galau yang membuat dia seperti itu tidak diredam dengan iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari satu sisi kita harus mewaspadai tindakan-tindakan jahiliyah, tindakan-tindakan syirik, tindakan-tindakan bid'ah, tindakan-tindakan penyimpangan yang banyak dilakukan kaum muslimin ketika terjadi karbun tadi. Kondisi yang mencekam tadi, waspadai itu semua. Jangan ditiru di kalangan perbuatan yang menyimpang. Barakallahu. Sisi yang lainnya, ini mengharuskan kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bertakarub kepada Allah pada setiap harinya. Sekali lagi dikarenakan sikap-sikap yang syar itu muncul ketika keseharian dia, kebiasaan dia adalah perkara-perkara yang syar'i. Nah, misalnya orang itu tergantung apa kebiasaannya. Barakallahu fikum. Ada sebuah cerita, sebuah kisah, tapi tidak tahu gimana sanadnya ini. Sebutkan dah. Ya, ya ada sanadnya. Karena memang bukan kejadian masa lalu yang butuh sanad. Gitu. Cerita-cerita nyata. Tapi cerita-ceritanya yang ada di Timur Tengah sana, dikarenakan yang nulis kitabnya orang Timur Tengah sana. Tidak tahu kalau itu mengalami kondisi yang serupa di Asia Tenggara. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang nulis buku wallahu a'lam ini, saya enggak kenal siapa dia. Halus sunnah atau bukan? Piye? Saya kira pandai. Ada sebagian mereka yang mengatakan sampaikan saja. Fa'tabiru ya ulil albab min bab hadza, untuk mengambil ibrahnya saja. Apa enggak usah? Enggak usah ya? Hah? Enggak usah, Pak. Tidak usah ya? Tidak usah. Kira-kira kisah apa yang paling pas dibawakan pada kondisi yang semacam ini? Kondisi garb, mencekam, menegangkan, tapi sikapnya syar'i. Sikapnya siapa kira-kira? Kisahnya siapa yang harus sampaikan? Siapa ya, Pak? Siapa? Rasul tentang Aisyah. Gimana itu? Terus? Sisi argumentasi sebelah mana? Tindakannya Aisyah apa? Rasanya yang sedih. Iya, terus sampai beliau kan? Apa yang beliau lakukan ketika sedih ketika itu? Loh, bukan kisah kesedihan. Yang saya inginkan sekarang itu adalah sebuah kisah nyata, syar'i ya gitu ya. Mengalami kondisi yang sedih, galau, mencekam, menegangkan, menakutkan, tapi sikapnya tepat gitu loh. Untuk diambil pelajaran daripadanya. Salah gak ya, Pak? Perang apa? Perang di Yaman. Yang tahun berapa itu, Pak? Ya dulu-dulu itu lebih bagus, Pak. Cerita-cerita yang zaman-zaman dahulu kala. Satu pun tidak ada. Senangnya kisahnya sekarang-sekarang ini aja. Hah? Gimana, Pak? Loh, itu menyenangkan itu, Pak. Itu sebuah upaya apa namanya membangkitkan semangatnya Rasul dalam berdakwah. Itu peristiwa Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu keutamaan besar bagi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Terus apa? Sebutkan siapa yang mengalaminya, apa yang dikerjakan olehnya? Yang mengalami Rasulullah. Apa yang beliau lakukan ketika itu? Sedih dia. Nah, sikapnya apa? Apa yang harus, apa yang beliau lakukan? Kalau Rasul jelas, kalau Rasul ya doa ini yang beliau baca, yang beliau contohkan kan gitu ya. Nah, Rasul mengalami kondisi yang demikian, kondisi ketika ditinggal mati oleh istrinya, oleh pamannya, ketika dakwah ke Taif, dilempari batu segala macam. Beliau banyak mengalami yang demikian. Kalau beliau jelas, contohnya adalah doa-doa yang beliau contohkan sekarang ini. Yang lain? Hah? Kenapa? Itu contohnya untuk kasus sahabat ala sunnah, ketegaran di atas sunnah. Ini masalah kesedihan, sedih, galau dan segala macamnya. Tapi dia bisa mensikapinya dengan sikap yang tepat. Oh baik. Ummu Sulaim. Nah, ini Ummu Sulaim. Ketika anaknya Abu Talha meninggal dunia. Masya Allah. Setelah beristirja, kemudian menyuruh apa keluarganya untuk mengurus jenazahnya dan merahasiakan dari Abu Talha, kemudian memberikan pelayanan yang baik pada Abu Talha dan tamu-tamunya, baru setelah itu kemudian meninggalkan keadaannya. Sisi argumentasinya mana? Sisi sikap yang diambil yang mana? Dalam keadaan mendapatkan musibah yang mencekam, anaknya meninggal dunia, dia masih sempat untuk seharusnya wanita itu berijat, berkabung, dia memilih mengutamakan. Sisi itu aja boleh ya? Wah, jawabannya pengantin anyar. Allah Ustaz. Ya, gak cuma di sisi itu jatuh ya, akhi. Labas, benar. Contohnya Ummu Sulaim, labas. Sisi yang diambil adalah sikapnya Ummu Sulaim tadi. Kesabarannya, ketegarannya, ketabahannya. Tidak ada keluh kesah. Tidak ada caci makian, tidak ada omelan dan segala macamnya. Kan begitu ya? Sisi itunya yang dikedepankan. Jaiku ini ae. Nah, ya Pak, sisi itunya. Ya, enggak di riwayatnya ada sisi itunya kan? Sisi sabarnya itu. Ketika anaknya meninggal dan segala macamnya dirawat terus luar biasa sampai kondisinya pas disampaikan setelah itu. Luar biasa. Kalau contoh di zaman dahulu kala, contoh yang disebutkan dalam kisahnya Nabi. Oh, semua begitu. Banyak contohnya. Di antaranya yang pertama Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Apa peristiwanya? Dimakan ikan. Ini yang ada riwayat tentang tadi ini. Doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam dalam perut ikan. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu juga termasuk riwayat yang lain yang sahih tentang doa ul-garb. Itu langsung. Nah gitu ya. Dan luar biasa efeknya itu, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Yang lain Nabi Ayub. Apa Nabi Ayub sikap yang beliau sebutkan? Hat. Apa Nabi Ayub? Kok menang try? Ya kalau kisahnya ya jelas, kisahnya beliau diriba penyakit dan segala macamnya, hartanya habis, ludes, semuanya pada lari dari beliau dikarenakan penyakitnya. Itulah kondisinya, sikap syar'inya yang bisa kita ambil faedah di sini. Hah? Sabarnya, tabahnya, keteguhannya, tidak ada caci maki, tidak ada celah, tidak ada keluh kesah dan segala macamnya. Dan yang terpenting pada kisah Nabi Allah Ayub alaihissalam, ikhwan, beliau pun juga berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah atas musibah yang menimpa beliau dengan doa yang sangat halus. Halus. Sangat halus. Isinya permohonan supaya diselesaikan dari problem dan musibah yang menimpa beliau. Tapi halus. Apa doa yang dipanjatkan Nabi Allah Ayub? Apa dia? Disebutkan dalam Al-Quran, beliau mengatakan, Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Pas kita tahu, ikhwan. Halus permohonannya. Ya Allah, sesungguhnya aku sekarang ditimpa oleh kemadharatan, musibah dan segala macam, dan engkau adalah zat yang maha rahmah. Engkau adalah zat yang maha rahmah, maha kasih sayang. Kalau bicara lafadznya, berita, kan gitu ya, memberitakan, mengeluhkan kepada Allah keadaan dirinya. Tetapi dari kalimat wa anta arhamur rahimin itu mengandung doa. Engkau zat yang maha rahmah, maha pengasih ya Allah, yang menyayangi hamba-hambamu, merahmati hamba-hambamu, sembuhkan aku. Halus. Barakallahu fikum. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya barakallahu fikum, dari sekian banyak contoh-contoh yang ada, ketika menghadapi kondisi yang mencekam dan segala macamnya, yang dibimbingkan dalam agama adalah menyelesaikan problem tadi dengan bimbingan syar'i, dengan taqarrub kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah, dengan amal soleh, iman dan taqwa kepada Allah, dan disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terpenting, yang harus kita latih, kita kembangkan pada diri kita masing-masing. Dan dikala kita mengalami kondisi yang sedemikian itu, kita bisa mampu menghadapinya dengan sikap yang syar'i, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustazan? Alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.